Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nah, kita lanjutkan. Allahumma shaiban nafian. Jana. Nah. Ya, kita lanjutkan. Tadi waqila udu. Al-qa'il artinya di sini bukan dikatakan qala lahum uqudu ma'al qa'idin. Dikatakan kepada mereka bahasanya ya, artinya di sini lam yakul, Allah tidak berfirman untuk ya orang-orang itu dengan mengatakan apa? Uq'udu, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Ya. Tapi di sini al-qa'ilnya itu adalah huwa nafs. Itu adalah jiwanya. Makanya ketika ada diri kita itu malas untuk melakukan apapun, itu yang kita acungi jempol itu bukan engkau malas, tapi empat jarinya kita. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Itu pada hakikatnya al-qa'il di sini tidak dikatakan qala tapi qila. Wa qila udu. Dikatakan duduklah. Fan nafsu tuhaddisul insan aqulu. Ya. Jadi nafs, jiwa itu bisa membisikkan kepada manusia. Aqulu, dia mengatakan uqud. Ya, uqud. La tadhhab. Duduklah, jangan kau pergi. Ya. Duduklah, jangan kau pergi. Wasyaitanu kadzalika yusabbitu 'anil khair. Ya, ini belum. Nah. Jadi tadi al-qa'il tadi yang berkata tadi adalah jiwa. Jiwa itu bisa berkata pada seorang. Aqulu, jiwanya mengatakan uq'ud la tadhhab. Uq'ud la tadhhab. Ya, duduklah, jangan kau pergi. Ya, apalagi kalau yang baru nikah itu kan rasa kajian ya. Lama berik. Saya lihat belum Mas Chat. Ayo. Belum balik. Hah? Enggak dibully, Pak. Ana udah kenalan sama beliau, Pak. Ya. Jadi di situ al-qa'il huwa nafs, yang berkata itu adalah jiwa. Maka jiwa itu bisa menghardik seorang. Uqud la tadhhab. Ya, Mas enggak usah kajian. Kita kan baru bulan madu. Cie cie cie. Nah. Itu yang ngomong setan atau ustadznya? Enggak. Allah ustadz. Wa syaitan kadzalika yusabbitu 'anil khair. Begitu juga syaitan itu menahan seorang dari melakukan kebaikan. Wa jalisus su' kadzalika. Suf, antum lihat. Jari susu, teman dekat yang jelek. Teman dekat yang jelek. Jari susu, kadzalika, demikian juga. Jadi, ada di situ syaitan. Syaitan. Pertama, jiwa. Jiwanya diri kita, itu menahan seorang untuk melakukan kebaikan. Harusnya bisa menimba ilmu syar'i. Saat rumah saya itu dekat dengan tempat kajian. Tapi kenapa tubuh saya itu tidak bisa bergerak ke sana? Kenapa begitu berat untuk melangkahkan kaki ke tempat tersebut? Ya. Kalau antum lihat Kalau di luar negeri, ya itu jaraknya itu paling enggak 75 kilo mas, antum harus mendatangi majelis ilmu. Karena memang kondisinya seperti itu, beda sama dengan yang kita di sini. 75 kilometer pak. Nah, ya. Ya kalau di sini cuma segitu. Nah, makanya disebutkan ini yang pertama, kemudian syaitan yang kedua, kemudian yang ketiga itu adalah jali su. Maka ada tiga di sini jelaskan yang menyebabkan orang itu tercegah dari kebaikan. Pertama jiwanya. Semoga Allah Azza Jal senantiasa menjadikan jiwa kita ini mudah untuk melakukan kebaikan. Maka kenapa di situ dijelaskan doa ini mas, doa yang di sini. Nas'alullaha an yu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Kita meminta kepada Allah Azza Jal untuk senantiasa menolong kita, untuk senantiasa berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan memperbaiki ibadah kepadanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan sendiri. Dengan kekuatan kita enggak bisa. Paham sampai di sini? Jadi kita butuh kepada pertolongan dari Allah Azza Jalla. Nah. Maka di sini asy-syaitan kadzalika yusabbitu 'anil khair. Syaitan itu juga bisa mencegah, menahan seseorang dari melakukan kebaikan. Wa jalisus su, demikian juga jalisus su, teman jelek. Ya. Teman yang jelek itu yang gimana? Hatta istri atau suami yang jelek itu bisa menjadikan pasangannya tidak merasa nyaman. Tidak bisa menjadikan pasangannya untuk mudah menuntut ilmu syar'i. Wis Thomas, kancane aku wae, onlinean rapopo, Mas. Aku dewean. Itu kata istri. Beda lagi dengan istri. Wis Thomas ngaji, aku tak ditukani karo usate. Itu beda lagi. Ya. Enggak ada, Mas. Tengok-tengok orangnya enggak ada. Ya. Ada yang seperti itu juga. Ya, maka beruntunglah kalau ada orang istri yang cerewet kepada suaminya agar suaminya melejitkan diri. Semangatnya untuk menghadiri majelis ilmu itu masya Allah. Nah, ini jadi susu teman yang jelek. Walihada hudifal fa'il. Maka ini dihapuskan fa'ilnya. Dari mana mas? Ini loh mas. Kila. Ya, ini dihapuskan fa'ilnya. Ya, ini kila di sini. Kila. Ini dihapuskan fa'ilnya. Jadi pelakunya, ya pelakunya tidak disebutkan sih, dikatakan. Uq'udu. Paham? Kalau dikatakan fa'ilnya ma'ruf atau tidak, enggak diketahui. Ai al-qa'il. Yaitu al-qa'il yang berkatanya. Liyakuna ashmal. Karena ini efeknya adalah menjadi lebih umum lagi, meliputi banyak hal. Falladzina yaquluna, dan orang-orang yang mengatakan uq'udu ma'al qa'idin hum iddah. Duduklah bersama orang-orang duduk hum iddah. Am iddatun, maksudnya apa? Ada berapa? Bukan hanya satu. Tadi disebutkan apa? Pertama jiwanya, yang kedua apa? Syaitan, yang ketiga apa? Jalisusu. Dzakarna tsalatsatan minhum. Ya. Kita menyebutkan di antaranya adalah nafs. Yang pertama nafs. Wa syaitan. Ini yang pertama, syaitan yang kedua, wa jalisusu. Ini yang ketiga. Maka kalau misalnya antum itu ingin nikah, maka antum harus apa mas? Minta kepada Allah Azza Jalla kebaikannya dan berlindung dari kejelekannya. Siapa mas doanya mas? Apa mas? Nek gak apal tak suruh ngulang lagi loh mas. Allahu barik. Naam. Nanti kapan-kapan tak tanya lagi insyaallah doanya itu. Siapa malah? Enggak doanya. Apa? Salah suatu tak kandak gitu. Oh Mas. Ayo, enggak cocok ngulang lagi berarti. Lomba. Siji wis. Nah. Ya kalau belum hafal berarti antum suruh ngulang lagi. Antum bisa apa enggak usah. Nah. Sekarang kita masuk pada 241. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat radhiyallahu anhum wa radu an. Dalika liman khasyya rabbah. Di sini tentang kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu senantiasa meridhoi kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian ini berlaku bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Nah, beda khasyah dan khauf, Mas. Ya. Ini telah dibahas sebelumnya di Aqidah Al-Sittiyah. Ya, tentang khasyah dan khauf. Ya. Ini beda. Khasyah itu rasa takut yang disertai dengan pengagungan. Ya. Khasyah itu adalah rasa takut khauf ma'a ta'zim. Ya, dengan pengagungan. Sedangkan khauf itu hanya rasa takut saja secara umum. Makanya inilah yang menjadikan bedanya orang yang sholat khusyuk. Kenapa sebutkan bukan sholat khauf tapi khusyuk? Ay bil laisa bil khauf faqat walakin bil khasyf. Bil khasyah. Khusyuk itu karena ya. Karena dia merasakan takut itu dengan pengagungan dan dia bisa mengagungkan karena dia mengetahui apa yang dibaca. Tahu, paham apa yang dibaca dan tahu dan paham apa yang menjadi syariat dalam sholat. Jadi bukan hanya sekedar jengkelitan, Mas. Rukuk, tapi enggak tahu apa yang dibaca, apa dan seterusnya. Ini kurang menimbulkan rasa takut. Makanya ada orang yang sholat, ketika menyentuh sujud, itu langsung dia nyentuh lantai, langsung kemudian seolah-olah seperti orang terperanjat. Kagetan. Ya, ini nasallahu salamah, bukan seperti itu. Ini adalah bedanya tentang khasyah dan khauf. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Qaluhu wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kataannya bahwasanya kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hada itbatul ridha sabiq. Ini adalah penetapan sifat Allah ridha sebagaimana yang sebelumnya. Lakinil sabiq ridha al-a'mal. Namun yang sebelumnya adalah ridha terhadap perbuatan. Wallahiq ridha al-amil. Dan yang seterusnya adalah ridha al-amil. Ridha kepada pelakunya. Ridha al-amil. Sebelumnya adalah ridhol a'mal. ridho dengan perbuatan-perbuatan hambanya. Kalau sekarang adalah ridhol amil, ridho kepada pelaku perbuatan. Ya, pelaku perbuatan. Walihada fasalnaha wa illa fassifatu wahidatun wahiyar ridho. Oleh karena itu kita berikan fasl. Fasl di sini adalah pembeda. Yaitu apa? Kalau tidak, maka sifat itu sifatnya satu, hanya yaitu apa? Ridho. Tidak perlu kemudian ini ridho amal dan ridho amil. Paham sama sih mas? Ya ridho. Allah Azza wa Jalla meridhoi. Ya. Kemudian, idan Allah Ta'ala yardha anil amal wa yardha anil amil. Allah Azza wa Jalla itu ridho kepada perbuatan, dan Allah ridho terhadap orang yang melakukan perbuatan. Makanya kalau misalnya Allah itu ridho, ya Allah ridho, dan Allah ridho itu bukan berarti bahwasanya antum itu mendapatkan pahala, karena ridho dan pahala beda. Pahala itu lebih spesifik, dengan ridho itu pada lebih banyak umum. Sama halnya, karena misalnya ya ikhwan, ana la arda anin naim fi majlisi fi darsi, ana enggak akan pernah ridho kalau ada orang yang tidur ketika atau di kajianku, kajian ana maksudnya, ana enggak ridho. Maka pasti di situ ada pertanyaan, ada teguran, bahkan ada kopi, akan ada yang lain. Itu sifatnya apa? Tentang ridho. Dan ridho di sini kaitannya dengan apa yang difahami oleh manusia. Itu adalah ridho hati, ridho perbuatan, bahwasanya fulan melakukan ini, saya ridho. Saya tidak ada rasa berat, saya setuju. Saya tidak akan melakukan apapun untuk menentang dia. Walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisahan jauh lebih tinggi lagi. Ridhonya Allah Azza wa Jalla tidak bisa dibedak, tidak disamakan dengan ridhonya manusia. Ingat itu mas. Ridhonya Allah Azza wa Jalla tidak bisa disamakan dengan ridho manusia. Ya. Karena sama halnya dengan yang pernah kita bahas. Hadis Nabi SAW. Ya, yang pernah kita bahas panjang itu tentang ridho mas. Itu manil tamasa ridhollahi bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas wa manil tamasa ridhon nasi bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, lafaz kepunyaan beliau, dan ada juga Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Jadi barang siapa mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla dengan mengorbankan kemurkaan orang, maka Allah akan cukupi dia dan Allah akan lindungi dia dari gangguan manusia. Allah akan lindungi dia, cukupi dia. Wa man iltamasa ridhon nas, dan barang siapa yang mencari ridhonya manusia, bisa khotillah dengan mengorbankan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, wakalahullahu ilan nas, maka Allah serahkan urusannya itu kepada orang. Allah tidak akan membantunya. Allah tidak akan memberikan ridho kepadanya. Karena yang dicari orang itu adalah ridhonya manusia, bukan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan bukan manit tagho ridho Allah, tapi manil tamasa. Iltamasa itu lebih ablar. Kenapa? Harus dicari mas. Iltamasa di sini manil tamasa ilman. Ini juga ada. Dengan mencari mas. Iltamasa. Ya. Jadi manil tamasa ridhollahi bisakhatibnas. Barang siapa yang mencari ridho Allah Azza wa Jalla dengan benar-benar mencari bisakhatibnas, dengan kemurkaan, menyebabkan kemurkaan orang, maka kafahullah, Allah akan mencukupinya mu'natan nas, dan Allah akan mencukupinya dari gangguan orang-orang. Kalau apapun yang terjadi, dia merasa tenang. Alhamdulillah. Yang penting ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau dimusuhi dan seterusnya, enggak ada masalah. Wa in istama'u ala ayyang fa'uka bisyin lam yanfa'uka illa bisyin qad kataballahu lak. Wa in istama'u ala ayadruka bisyin lam yadruka illa bisyin qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ini di Arba'in Nawawi. Bahwasanya apa? Seandainya semuanya itu berkumpul, manusia berkumpul, ya, bahkan jin pun berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seorang, itu tidak akan bisa memberikan manfaat, nggak akan bisa, kecuali manfaat yang telah Allah takdirkan. Begitu juga kalau semuanya berkumpul untuk memudharati, nggak akan bisa memudharati kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Paham sampai sini? Karena apa? Rufi'atil aqlam. Pena itu sudah diangkat. Wajafatis suhuf. Dan lembaran-lembaran sudah kering. Tidak ada lagi takdir baru. Paham sampai sini? Nah. Oleh karena itu, kaitannya dengan apa yang ada di sini, ridho, mas. Ridho. Dan jangan dijadikan bahwasanya ridho itu adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla sama dengan ridhonya manusia, akan tidak akan sama. Makanya orang yang mencari ridhonya manusia, mas, ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama terdahulu apa, mas? Ridho nas syai'un la yudrak, wa ridho rabbi syai'un la yudrak. Ridhonya manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui ujung pangkalnya. Sekarang ridho, besok enggak ridho. Ya. Misalnya Pak Kino sekarang enggak ridho, tapi besok bisa ridho. Ya. Bisa juga sekarang pakai narido, besok enggak ridho. Bisa seperti itu. Manusia itu berubah-ubah. Nah, tapi ridhonya Allah Azza wa Jalla syai'un la yutrak. Ridhonya Allah Azza wa Jalla ada sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini misalnya kita tanya sama Mas Yuda. Mas Yud, ridho zaujah, ya, ridho zaujah bi syai'un la yudrak atau syai'un la yudrak? Rapopo, ini syai'un rapopo di tengah-tengahnya. Allah mubarak. Ahlan Mas Yud. Nah, sekarang masuk pada penjelasan yang kedua tentang ayat al-bayyinah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian ini bagi orang yang senantiasa takut kepada Rabb-nya. Artinya punya takut yang disertai dengan pengagungan kepada Rabb-nya. Sabaqa an dzakarna anna ahli at-tahrif min al-asy'ariyah wa ghairihim la yu'minuna biridallahi azza wajal. Telah berlalu dari kita bahwasanya orang-orang ahli tahrif, orang-orang yang menyimpangkan makna dari Asy'ariyah. Tahu Asy'ariyah, mas? Pengikutnya Abu Hasan Asy'ari. Yang notabene sekarang banyak diikuti oleh saudara-saudara kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Ya. La yu'minuna biridallahi Azza wa Jalla. Mereka tidak beriman dengan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau misalnya antum itu menyebut Allah radhi, itu enggak ada Allah radhi. Dan di situ mereka tidak beriman kepada ridhonya Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan di sini wa yaquluna innal murada birridha was thawab. Antum ingat tuh, kebiasaan orang-orang Asy'ariyah itu ketika mereka menyebut nama-nama Allah yang sudah situ tabit hak, mereka menyelewengkan kepada makna yang lain yang menurut mereka sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Karena mereka tidak menginginkan adanya tajsim Allah Azza wa Jal dengan makhluknya, menyamakan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya. Kalau makhluk itu punya mata, Allah gak punya mata. Itu menurut Asy'ariyah. Maka mereka menafikan adanya sam wal basir. Itu enggak ada bagi Allah Azza Wajalla. Diganti sesuatu yang lain. Itulah aneh dari mereka. Keinginannya baik, tapi jalannya salah. Maka tertolak. Ya. Jadi Asy'ariyah ini adalah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ridho adalah tawab, ganjaran mas. Au iradatu tawab, atau kehendak dari tawab, ganjaran. Wa innama qalu, mereka mengatakan iradatu tawab, yaitu tentang apa? Iradatu tawab, kehendak dari ganjaran. Imma itu diberikan atau tidak, itu hanya kehendak. Li'annahum yusbituna al-iradata, karena mereka menetapkan adanya iradah. Allah Azza Jalla punya kehendak. Fayakunu qauluhum qauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala radhiyallahu anhum ala kalamihim, bahwasanya Allah ridha kepada mereka menurut pendapatnya mereka, itu adalah asabahum. Allah Azza Jalla memberikan ganjaran pahala kepada mereka. Wa qalu aidan, dan mereka berkata juga al-insanu la yardu anillahi, seorang itu tidak akan pernah ridha kepada Allah Azza Wajalla, bal yardha billahi, namun di sini apa? Yardha billahi, bukan yardha anillah, tapi yardha billahi. Ya, makanya waradu an, bukan waradu bih. Ini hanya preposisi yang membedakan, karena wa yardha'an anillah, ay maksudnya adalah di sini bukan ridho terhadap Allah Azza Jalla, maksudnya adalah syariatnya. Tapi di sini bal yardha billahi, tapi ridho dengan seluruh yang Allah ridhoi. Billahi maksudnya seluruhnya. Kalau anillah ay ya juz'un au syamil, syai'il kamil, sesuatu yang sifatnya sempurna. Tapi di situ maknanya waradu an, mereka orang-orang itu ridha kepada Allah Azza Wajalla, makai kata-kata an, ya, ay amilu lahu, yaitu mereka beramal itu semata-mata untuk Allah Azza Wajalla, au amilu litalabi ridahu, atau beramal untuk mencari ridhonya. Fa in qala qail, kalau ada yang berkata ma'illatul asy'ariyati fi nafi ridha anillahi, apa sih alasannya? Alasannya di Asy'ariyah untuk meniadakan ridha dari Allah Azza Jalla. Allah enggak punya ridha. Lah sekarang bagaimana mereka itu meniadakan ridha dari Allah Azza Jalla? Sifat ridha dari Allah Azza Jalla mereka tiadakan. Kok bisa? Qulna, kita katakan, illatuhum fi dzalika annahum yaquluna لِأَنَّ الرِّضَى إِنْفِعَالٌ يَعْتَلِ الْإِنْسَانَ بِحُسُولِ مَا يُنَاسِبُهُ وَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنِ الْإِنْفِعَالِ وَعَنِ الْأَفْعَالِ. Nah, tuh, antum lihat. إِلَّتُهُمْ, ya, illahnya mereka. Artinya illah di sini apa mas? Alasan. Ya, karena di sini kata-kata illah di sini, ya. Kenapa illahnya mereka mengatakan seperti itu? Ya, karena ya ini adalah annahum yaquluna, mereka mengatakan li anna ridho, ridho itu adalah infialun, infial itu adalah hasrat terpendam mas, infial itu hasrat terpendam. Keinginan yang paling dalam itu infial. Ya. Infialun ya'talil insan, hasrat terpendam yang meninggi dari seseorang, yang memuncak dari seseorang. Apa maksudnya di sini? Bihusuli ma yunasibuhu, untuk memperoleh apa yang cocok untuknya. Jadi kalau misalnya antum itu berusaha untuk mencari pasangan yang cocok, gunta ganti mas, nudar nador, ra, ganti ra, nyandak. Ya. Jadi katanya dengan apa? Laki-laki yang sukanya nador. Ya, ada itu. Yang model seperti itu. Sampai berapa kali? Ada 20 ahwat pun ada. Tapi enggak jadi-jadi. 20 ahwat. Ya. Ini ada. Tapi ya enggak di Magelang. Kalau di Magelang ana Allah alam, ana enggak tahu. Tapi ini ada di luar Magelang. Jadi li'anna ridha infialun. Infialun itu artinya hasrat yang terpendam, yang ada dalam hati, yang di situ menginginkan dengan sangat, ya'tali, artinya meninggi di situ. Dari seorang, itu bihusuli ma yunasibu, untuk memperoleh apa yang cocok dengannya. Sehingga apa? Wallahu munazzahun anil infial. Allah Azza wa Jalla itu disucikan dari infial, dari hasrat yang paling terpendam. Keinginan yang paling terpendam. Anil af'al, wa anil af'al, dari perbuatannya juga. Dari perbuatan-perbuatan. Paham maksudnya di sini? Nah. Kayaknya hasrat, manusia punya hasrat, punya infial. Tapi kalau di sini manusia akan ya'tali, akan meninggi. Sama hanya hasratnya kita untuk menuntut ilmu itu untuk apa, Mas? Antum duduk di majelis ilmu itu untuk apa? Kalau ana duduk di sini, manfaatnya buat ana dulu. Ini infiali. Ini hasrat ana. Ini manfaat buat ana. Dan semoga manfaat buat antum. Paham maksudnya sih? Nah. Karena kalau misalnya antum itu menuntut ilmu syar'i agar untuk bisa menjadi da'i, itu salah. Agar bisa menjadi seorang yang mubaligh, orang yang bisa menyampaikan, maka itu salah. Karena apa? Antum bisa menjadi da'i, orang yang menyeru. Atau membalik, orang yang bisa menyampaikan. Tapi terkadang itu tidak sampai kepada diri antum sendiri. Makanya kenapa ada orang ahli tafsir, tapi untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Bukan untuk keluarganya. Dia dikatakan, dia paham bahasa tafsir Arab, bergelar profesor, doktor, dan seterusnya. Tapi anaknya gak pakai jilbab. Lah, piye. Sama halnya dengan beberapa orang yang mengatakan bahwasanya ini kejadian, tapi nggak usah lah, nggak jadi, daripada nanti rame. Karena ada jadiin aja biar antum nggak penasaran, nanti kitmatul ilm nanti jadi masalah. Jadi ada yang mengatakan ya ini ada lulusan S2. Ya, dia sekolah sampai S2 di psikologi. Dia mengatakan psikologi for others people, not for myself. Jadi ana belajar psikologi itu bukan untuk diri saya, tapi untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Ini Allah alam. Orang yang pandai psikologi akan bisa menilainya. Tapi kalau buat ana, psikologi Islam itu ya sekarang ini, Mas. Belajar ini sekarang ini. Karena sesungguhnya ketika kita belajar menuntut ilmu syar'i, itu kita mencurahkan tenaga yang paling besar agar hati kita itu menjadi apa, Mas? Ada makanannya. Ada makanannya. Karena mungkin antum itu bisa makan 3 kali sehari, Mas. Tapi belum tentu hati antum itu tersirami 3 kali sehari. Maka kalau misalnya antum bisa dapati seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, enggak ada masalah, Mas. Tapi kalau antum meninggalkan sama sekali menimba ilmu syar'i, maka menjadi khasarat, menjadi kerugian yang sangat besar. Paham sampai sini? Nah, lanjutnya. وَيَقُولُونَ كَلِمَةً عَجِبَةً, dan mereka mengatakan dengan kata yang sangat mengagumkan, وَهِيَ سُبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الْأَبْعَاضِ وَالْأَغْرَاضِ وَالْأَعْرَاضِ. Ya, ini maksudnya يَقُولُونَ, ini orang-orang apa, Mas? Asyairah. Asyairah itu mereka mengatakan dengan perkataan yang sangat-sangat ajibah, sangat-sangat mengherankan sebenarnya. Bukan mengagumkan, tapi mengherankan di sini. Ya, jangan mengatakan ajibah itu mesti mengagumkan, tapi mengherankan. Mengherankan apa? Enggak sehat. Ya. walaupun bahasanya itu sangat menajubkan, ya. Jadi subhana maha suci, man tanazzahu, ya, man tanazzaha, barang siapa yang mensucikan anil ab'adi, dari ab'ad itu artinya sebagian, parsiali, bahwasanya Allah itu utuh, tidak parsial, ya. Wal aghrad, aghrad itu dari ghard, dari apa mas? Tujuan. Allah itu bukan tujuan. Paham maksudnya sih? Wal a'rad, a'rad, a'rad, ya. Allah itu bukan hanya sekedar telah memberikan bentangan. Rezeki dibentangkan bukan untuk dijadikan apa mas? Pemisalan. Ya. Dan ini konsepnya dari bahasa ini, konsep yang logikanya kadang masuk kadang enggak. Ya. Karena mereka kata-kata ab'ad artinya parsiali mas. Bahasanya Allah Azza wa Jalla itu suci dari dibagi-bagi ajza. Ya. Kemudian tanazzahnya dari apa? Kaitannya dengan misalnya seperti kalau misalnya kalau tadi ab'ad kemudian aghrad, ya. Aghrad itu artinya Allah jadikan tujuan. Tujuannya Allah tidak bisa dicari ridho-nya. Allah bukan tujuan kita. Mereka mengatakan seperti itu, Asy'ariyah. Ya. Wal 'arad. Ya. Artinya orang-orang yang menjelaskan tentang 'arad ini berkaitan dengan sifat fi'liyahnya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala membentangkan semua kepada manusia, kemudian mereka mengatakan Maha Suci Allah. Allah tidak seperti itu. Ya. Itu perkataannya Asy'ariyah. Nah. Oleh karena itu wa yaquluna kalimatan ajimatan seperti itu, wa hadhi kalimatun idza sami'aha 'ami shaha. Wa qala subhana subhana. Kalau kata-kata ini didengar oleh orang yang awam, maka ini sudah seperti benar. Seperti orang yang telah mengatakan tentang apa mas? Mengatakan menjelek-jelekan pemerintah dan seterusnya. Mengatakan bahwasanya kita itu harus mengikuti apa yang ada di Mekah dan seterusnya. Tapi tidak ada dalil sama sekali. Hanya sekedar untuk menjelek-jelekan pemerintah. Misalnya. Ini gak benar seperti itu mas. Mengajak untuk menyelisih pemerintah tapi dengan menjelek-jelekan pemerintah. Dan mengatakan ini rezim, ini dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada doa-doa kebaikan. Makanya orang awam kalau mendengar seperti itu subhana subhana. Sama dengan ya. Ini ada propaganda orang-orang yang menyukai pemerintah, mengatakan pemerintah itu menyelisih Mekah. Kenapa? Sehingga itu menjadi propaganda. Mereka menjalankan bisnis mereka untuk menjadikan bukan dalil yang mereka sebutkan. Ingat tuh mas. Ya. Hatta antum itu menyebar perkataan-perkataan seperti itu di medsos, itu nanti akan dihisap loh. Hati-hati loh mas. Makanya kalau misalnya memang antum gak paham tentang apa antum yang forwardkan, jangan di-forward mas. Buat diri antum aja sendiri. Selesai mas. Ya. Inilah alasan kenapa kita harus mengikuti apa Arafahnya, puasanya, Idnya seperti di negeri Mekah, ya, dengan tidak menyebutkan dalil, tapi menyebutkan apa kebencian kepada rezim, menyebutkan kebencian kepada pemerintah. Hati-hati mas, itu nanti juga menjadi apa yang dihisap dari ucapan kita, perkataan kita, tindakan kita. Kalau seandainya antum diem dan antum mendoakan pemerintah, itu jauh lebih manfaat. Ya. Antum gak tahu juga. Dari sekian banyak di forbat, gak ada namanya hadis, ayat gak dinukil. Hanya sekedar apa? Lihat di sana. Ya, hadisnya sudah jelas. Bahwa kaum muslimin harus ini. Ya hadisnya mana? Dikatakan sudah jelas. Ya, ini terjadi. Dan ini menyerangnya siapa? Ibu-ibu kita. Kata ibu ana kasih forwardan yang seperti itu. Lah yang jawab piye iki? Seperti itu Mas. Bingung. Ya. Makai nama-nama sufi lagi. Ya. Jadi ana enggak suka menyebut nama, ya. Tapi itu sampai mengatakan bahwasanya kaum muslimin itu arafahnya di sana. Kejadiannya di sana. Kok kenapa kita mengikuti rezim? Ya, disebutkan rezim di situ, bukan pemerintah. Dan kenapa tidak menyebutkan doa-doa kebaikan? Kenapa disebutkan dengan kebencian? Kita enggak suka, benar. Ya, dengan pemerintah yang tidak adil, tapi kemudian kenapa tidak mendoakan kebaikan? Nah, ini yang salah di situ. Nah, wa yaquluna kalimatan ajibatan di situ disebutkan. Dan itu kalau orang awam subhana subhana subhana masuci masuci. Faqauluhum ya. Faqauluhum berkata mereka atanazzu anil abadi yunkiruna bihil wajh wal yadain wal qadam wasaq li anna hadhil abadun. Mereka mensucikan dari parsiali. Parsialinya apa? Mereka mengingkari adanya wajah, dua tangan, kaki, sak. Tak itu apa Mas? Hah? Apa? Bukan. Itu pakai syak. Syak. Bukan pakai kof. Sak. Ini yang di antum itu. Auratul rajul nisfu syak. Betis. Paham maksudnya? Ya. Li'anna hadihi ab'adun. Karena ini parsiali. Bukan menjadikan Allah sebagai zat yang utuh. Tapi perbagian. Ada tangannya, ada kakinya, ada sebagainya. Maka mereka menolak. Paham maksudnya di sini? Nah. Maka antum lihat di puji-pujiannya itu. Wujud kita mbakok. Gak ada menyebutkan sami'il basir. Padahal di ayat sudah jelas. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi enggak ada itu Mas. Dari sifat-sifat yang mereka imani. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai pendengaran dan penglihatan. Karena itu apa? Nanti menyamakan dengan makhluk. Nah. Ini sudah masuk adzan. Naktafi bihadzal qudrah. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah binillah, dan semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.